ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan bahwa hadits Nabi memerintah untuk memukul anak berumur 10 tahun yang tidak mau sholat adalah hadits dikhususkan bagi orang tua. Bagaimana dengan seorang guru yang kadang memukul siswanya yang bersalah dan tidak mau sholat? Ya memang kalau dibaca haditsnya, itu kan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sabain wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin." Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat dan mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat di umur 10 tahun. Itu bahasanya kembali kepada orang tua, anak-anak kalian. Iya. Disandarkan kepada mereka, kepada orang tuanya. Tapi guru, bolehkah dia memukul anak? Ya jawabannya boleh saja. Kalau dia perlu untuk hal itu. Jelas ya? Dan guru itu apa namanya? Memang kadang sebagian anak solusinya dengan cara dipukul. Yang mengatakan bahwa guru itu tidak perlu memukul, ya. Kalau dia bijaksana dalam pendidikan, maka dia tidak usah memukul juga akan bagus. Ini ucapan orang yang tidak tahu pendidikan dan tidak mengenal bagaimana pendidikan. Tapi memukul itu bukan solusi paling depan. Dia, saya katakan tadi, kalau diperlukan. Dan pukulannya disyaratkan bukan pukulan yang apa? Yang keras. Ya, adalah hal yang membuatnya terhardik saja. Dalilnya hadits di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Ibnu Abbas ini bukan anak Nabi, keponakan Nabi. Jelas ya? Datang kepada bibinya Maimunah, ya sering Ibnu Abbas itu masuk ke rumah bibinya, keponakan Nabi. Diperintah panggil Muawiyah. Ibnu Abbas yang masih kecil diperintah panggil Muawiyah, dia bersembunyi di belakang pintu. Maka Nabi memanggil, menarik Ibnu Abbas lalu dipukul punggungnya. Baru dia pergi jalan, panggil Muawiyah. Ini Nabi, ya, orang yang paling pelembut, paling rahmat, paling kasih sayang bagi umatnya. Jelas ya? Jadi hal tersebut dibolehkan, tidak ada masalah. Cuma yang masalah itu guru, kalau sedikit-sedikit mukul, itu masalah. Ya. Ini harus diberi pendidikan atau arahan yang lebih baik.